Ini Cilengsi mengudara, Roja, Radio Dakwah, Ahlussunnah Wal Jamaah. Ikhwatali selama azan ya Allah wa ayakum, masih bersama 756 AM Radio Roja. Seperti yang kami sampaikan bahwa insya Allah ta'ala pada pagi hari ini kita akan menggabungkan diri dengan rekan-rekan yang berada di Masjid Al-Azhar Jakarta Permai Bekasi untuk menyimak secara langsung kajian yang disampaikan oleh dua satidah kami, Ustaz Arman Amri Alsi untuk sesi pertama dan Ustaz Badrul Salam Hafizullah Ta'ala untuk sesi yang kedua dalam pembahasan tema Pro dan Kontra Dakwah Wahabi. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat menyimak. Perlu kami informasikan bahwa kajian ini diselenggarakan oleh Yayasan Dakwah Cahaya Ilmu Bekasi. Dan bagi Anda yang masih berada di jalan, kami informasikan bahwa kajian sesaat lagi akan dimulai dan akan kita simak bersama. Dan dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ladzina amanu Allah wa taqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal nafsu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahida wa khalaq minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katira wa nisaa. Inna Allah kana alaykum raqiba. Ayuhal ladzina amanu Allah wa qulu qawlan sadida يُطِلَ أَحْبَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَكِتَابُ اللَّهِ وَحَدِيثُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini hari Selasa tanggal 25 Desember 2007 kita akan menjelaskan tentang dakwah dan akidah ulama besar Islam mujaddid atau pembaharu dalam agama Islam abad ke-12 Hijriah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Maka dengan kajian pada pagi hari ini, kita berharap bagi kaum muslimin agar mengetahui di antara para ulama'nya, mengetahui bagaimana dakwah ulama Islam di antaranya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan sekaligus sebagai bantahan terhadap mereka-mereka yang belum mengetahui siapa sebenarnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Karena kita dengar dan kita saksikan di negeri ini lebih khusus tentang dakwah beliau yang tercemar, nama beliau yang tercemar, hal tersebut disebabkan imma tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya, bagaimana dakwah beliau yang sebenarnya, dan bagaimana akidah beliau yang sungguhnya. Atau ada pula di antara mereka yang sudah mengerti dan paham dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, namun karena faktor-faktor keduniaan dan hal-hal lain yang menyebabkan mereka menutup-tutupi kebenaran yang ada pada dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Maka pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dengan demikian, kita akan menjelaskan pada hari ini bagaimana dakwah dan akidah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan dalam hari ini, barangkali di antara jamaah sudah memiliki buku, yaitu Hakikat Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hamad Al-Umar, yang ada di hadapan para jamaah yang sudah memilikinya. Maka sebetulnya kajian ini saya tambahkan dari berbagai referensi lainnya atau marajik lainnya, seperti kitab yang ada di hadapan saya, yaitu Aqidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab As-Salafiyah. Aqidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab As-Salafi wa atharuha fil alam al-islami, dan pengaruhnya terhadap alam, terhadap dunia Islam, yang ditulis oleh Dr. Khalid bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Ubud. Beliau merupakan mantan dari rektor Jamiah Islamiyah, rektor, mantan rektor Islamic University Madinah Nabawiyah, terdiri dari dua jilid, dan buku ini merupakan risalah doktoral, risalah doktoral beliau di Jamiah Islamiyah. Maka ini diantara buku yang saya jadikan sebagai referensi atau marja. Kemudian diantara kitab lainnya, yaitu Da'watul Imam Muhammad bin Abdul Wahab Salafiyah La Wahabiyah. Ini bukunya, bahwa dakwah Muhammad, dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab adalah Salafiyah, dakwah Salafiyah, dakwah Salafi, dan bukan dakwah Wahabi, yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Abdullah Al-Husayni, dan juga termasuk yang menjadi rujukan saya adalah yakni materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen ketika di Madinah, ketika saya berada pada tingkat kedua di Islamic University Madinah. Maka materi terkait dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diberikan selama 1 tahun atau 2 semester pada tingkat kedua. Keterangan-keterangan dari dosen juga saya ambil, dan lain-lainnya yang menjadikan atau menjadi rujukan dari pembahasan kita di pagi hari ini. Kemudian lebih lanjut, agar kita lebih sistematis dalam pembahasan, maka ada 6 poin yang nanti akan dijelaskan dari kajian di pagi hari ini. Poin yang pertama adalah muqaddimah. Poin yang pertama adalah muqaddimah. Poin yang kedua terkait dengan ahwalul muslimin fi jaziratil arab khasatan wa fil alamil islami amatan, siyasiyatan, diniyatan, iktisadiyatan wa ta'limiyatan. Yani keadaan umat Islam, keadaan umat Islam yang lebih khusus di jazirah Arab, dan keadaan umat Islam secara umum di berbagai belahan dunia Islam lainnya, ditinjau dari sisi politik, keagamaan, ekonomi, dan pendidikan. Inilah yang dijelaskan pada poin yang kedua. Kita akan jelaskan tentang gambaran bagaimana umat Islam, bagaimana keadaan umat Islam pada abad ke-12 Hijriah atau pada abad 17 Masehi, baik di jazirah Arab lebih khusus dan di seluruh belahan dunia Islam secara umum, ditinjau dari sisi politik, ditinjau dari sisi keagamaan, ditinjau dari sisi ekonomi dan pendidikan Islam. Kemudian kita akan melanjut kepada poin yang ketiga terkait dengan negara-negara yang ada di sekitar Jazirah Arab pada abad 12 Hijriah atau pada abad 17 Masehi. Maka kita akan terangkan pada poin ketiga ini terkait dengan tiga kerajaan besar ketika itu. Yang pertama, kerajaan Al-Utsmaniyah, kerajaan Turki Utsmani. Jadi bagaimana keadaan kerajaan Turki Utsmani, bagaimana politik mereka ketika itu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kerajaan As-Safawiyah, kerajaan As-Safawiyah, yaitu kerajaan Syiah di negeri Persia atau Iran yang sekarang ini. Bagaimana kita lihat kerajaan tersebut dipandang dari segi politik dan keagamaannya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kerajaan Mongol di India. Kerajaan Mongol di India. Maka inilah tiga kerajaan besar ketika itu, di mana kerajaan yang pertama, yaitu kerajaan Turki Utsmani, mewakili secara umum, yaitu mewakili Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kerajaan Safawiyah yang mewakili keyakinan Syiah atau Rafidhah ketika itu. Dan yang ketiga, kerajaan Mongol di India yang mewakili keyakinan Sufi atau Tasawuf atau Tarikat ketika itu. Dan kita tambahkan dalam hal ini pada poin ketiga terkait dengan Al-Hijaz. Al-Hijaz, kalau disebut Al-Hijaz, maka bermakna Mekah dan Madinah. Sekali lagi, kalau disebut Al-Hijaz, maka identik dengan Mekah dan Madinah. Jadi bagaimana keadaan Mekah dan Madinah ketika itu, dilihat dari segi politiknya, keagamaannya, dan seterusnya. Ini semua terkait dengan poin yang ketiga yang akan dijelaskan. Kemudian poin yang keempat, As-Sirah Az-Zatiyah li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yani biografi singkat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kita akan jelaskan mulai dari nasabnya, kelahirannya, dan tempat kelahirannya sekaligus. Kemudian bagaimana beliau belajar Islam, bagaimana terkait dengan rehlah atau perjalanan dalam rangka menuntut ilmu beliau, siapa guru-gurunya, kemudian apa karangan-karangan beliau, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini kita jelaskan dalam poin yang keempat terkait dengan biografi singkat Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kemudian poin yang kelima terkait dengan akidah dan dakwah beliau rahimahullah. Hari ini kita akan jelaskan bagaimana akidah beliau. Apakah akidah beliau lurus ataukah menyimpang? Dan bagaimana pula dakwah beliau rahimahullah? Apakah dakwah beliau sesuai dengan dakwahnya Rasulullah dan para sahabat, ataukah dakwah yang menyimpang? Maka ini akan dijelaskan pada poin yang kelima. Dan poin yang terakhir, poin yang keenam, terkait dengan pengaruh dari dakwah beliau, rahimahullah, dakwah Muhammad, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Bagaimana penyebaran dakwah beliau, bahkan sampai ke negeri ini, bahwa dakwah salah, dakwah beliau sampai ke negeri ini. Kita akan jelaskan secara singkat pada poin yang terakhir, poin yang keenam. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah terkait dengan poin-poin yang akan kita jelaskan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Badrussalam mengenai subhat-subhat dan bantahan-bantahan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang kita akan menjelaskan terkait dengan mukaddimah. Poin yang pertama adalah mukaddimah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri yang telah tersebar berbagai macam kezaliman, di antaranya adalah kesyirikan dan kezaliman-kezaliman lainnya yang tersebar di negeri tersebut. Maka Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, dan Allah katakan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga keadaan masyarakat negeri Mekah ketika itu secara umum, keadaan manusia secara umum ketika itu, Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 164 dan juga surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah berfirman, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan mereka yakni manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka dalam keadaan dhalalun mubin, yakni kesesatan yang nyata. Maka ayat yang mulia ini ditafsirkan oleh al-Imam Imamul Mufassirin al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau dalam menafsirkan ayat wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kata beliau wa in kanu min qablu ay min qablu hadha ar-rasul, yakni manusia sebelum diutusnya rasul tersebut, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fi dhalalin mubin, yaitu la fi ghayyin wa jahlin zahir jaliyyin bayyin li kulli ahadin, yakni manusia dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, awam, sesat yang nyata bagi setiap manusia yang melihatnya. Jadi jelas dari ayat yang mulia ini bahwa keadaan manusia sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam keadaan yang sesat, mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah tuhan-tuhan yang banyak selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dan kepada seluruh manusia bahkan, maka ini merupakan petunjuk, ini merupakan karunia yang besar, nikmat yang besar bagi seluruh manusia. Dengannya manusia mendapatkan petunjuk, manusia mendapatkan cahaya, cahaya Islam. Maka dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agama Islam seluruhnya dari A sampai Z sehingga beliau wafat, dan agama Islam tentunya telah sempurna jauh sebelum beliau wafat, kurang lebih 2 bulan sebelum beliau wafat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada tahun ke-10 Hijriah, haji perpisahan, dengan turunlah ayat yang mulia yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Dengan demikian bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, jelaslah bagi kita bahwa agama Islam agama yang telah sempurna. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, maka diteruskan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, di antara mereka adalah al-khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, maka umat Islam ketika itu masih berada pada agamanya yang lurus, kebenaran mendominasi, sunnah-sunnah Nabi banyak dipahami oleh manusia ketika itu. Belum ada penyimpangan-penyimpangan kecuali sedikit pada zaman tersebut. Maka ketika abad demi abad berlalu, semakin banyaklah penyimpangan. Semakin banyak manusia yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak umat Islam yang melakukan bid'ah-bid'ah keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah pepatah mengatakan, "Kullama kana al-'ahdu bir-rasuli aqrab, fas-sawabu aghlab." Zaman atau masa yang lebih jauh dari matanya Rasul, maka sekali lagi, bahwa zaman atau masa yang lebih dekat kepada zamannya Rasul atau masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kebenaran lebih mendominasi. Suatu masa atau zaman atau waktu yang lebih dekat kepada matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kebenaran lebih mendominasi. Maka kita lihat pada zaman sahabat, matanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, jelas-jelas kebenaran lebih mendominasi. Kemudian masa setelahnya yaitu masa tabi'in, kemudian generasi ketiga tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, yakni kebenaran masih banyak. Namun dengan demikian tentunya sedikit demi sedikit penyimpangan muncul, kesyirikan, bid'ah-bid'ah muncul pada zaman-zaman tersebut. Maka ketika kita tarik zaman, yakni zaman kita tarik jauh dari zaman Rasulullah SAW, maka kita dapatkan bahwa agama Islam, ajaran Islam betul-betul sebagai ajaran yang asing, asing di telinga masyarakat, asing pada pandangan masyarakat. Maka inilah zaman yang disinyalir oleh Rasulullah SAW bahwa Islam datang dalam keadaan asing, kemudian akan kembali asing sebagaimana awalnya, dan berbahagialah orang-orang yang asing. Maka Nabi SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing sebagaimana awalnya, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Maka kita lihat pada abad ke-12 Hijriah atau pada abad ke-17 Masehi, keterasingan ajaran Islam betul-betul nampak sekali, di mana manusia ketika itu banyak yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang berbuat bidah jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah bangsa jin, menyembah pohon, dan seterusnya dan seterusnya. Maka inilah yang terjadi pada abad tersebut sebelum kelahiran mujaddid pembaharu Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan agamanya rusak begitu saja. Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap abad mujaddid atau pembaharu dalam agama Islam, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu li hadhihi ummah 'ala ra'si kulli mi'ati sana may yujaddid laha dinaha." Sungguhnya Allah akan mengutus, akan membangkitkan seorang mujaddid, seorang pembaharu dalam agama Islam pada setiap abad, pada setiap abadnya. yang dengannya agama Islam dapat diperbaharui kembali. Jadi ini merupakan kabar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa pada setiap abad tentu ada mujaddid, ada pembaharu Islam. Maka pada abad ke-12 Hijriah atau pada abad ke-17 Masehi, pembaharu Islam, pembaharu agama Islam adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang dikatakan sebagai mujaddid, pembaharu agama Islam pada abad 12, maka di antara persaksian ulama-ulama Islam dunia, di antara persaksian ulama-ulama Islam dunia yang menjelaskan bahwa beliau rahimahullah adalah seorang mujaddid, seorang pembaharu Islam pada abad 12, di antaranya adalah perkataan Syekh Muhammad Rasid Ridha menyebutkan hal ini di dalam kitab Tarikh Al-Imam Muhammad Abduh, Jarah Al-Imam Muhammad Abduh, kata beliau rahimahullah, kana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mujaddidan lil Islam fi bilad Najd bi irsha'i ahlihi 'an al-shirk wal bid'ah allati fatat fihim ila tauhid wa sunnah. Kata Syekh Muhammad Rasid Ridha rahimahullah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah seorang pembaharu dalam agama Islam di negeri Najd. Negeri Najd, makna Najd adalah Riyadh, kota Riyadh dan sekitarnya. Jadi tengah-tengah kerajaan Arab Saudi itu dahulu disebut dengan Najd. Adapun kota Mekah dan Madinah disebut apa? Hijaz, wilayah Hijaz. Adapun kota Riyadh dan sekitarnya maka disebut sebagai wilayah Najd. Maka kata Syekh rahimahullah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai pembaharu dalam agama Islam di negeri Najd, dan beliau telah mengembalikan penduduknya dari perbuatan syirik dan bid'ah-bid'ah yang tersebar ketika itu kepada tauhid dan sunnah. Dan ini merupakan pengakuan, ini merupakan keterangan dari ulama Islam yaitu Syekh Muhammad Rasid Ridha rahimahullah tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Atau lebih lanjut kita berangkat dari keterangan yang kedua, yaitu dari keterangan Syekh Abdul Aziz bin Baz mengenai Syekh Muhammad At-Tamimi sebagai seorang mujaddid, sebagai pembaharu Islam. Apa kata beliau? Wa kana min jumlati ha'ula'il a'immah al-muhtadin wad-du'at al-muslihin al-imam al-allama al-habr al-fahama mujaddid man darasa min ma'alim al-islam fil qarni al-thani ashar wad-da'i ila sunnati khayri al-bashar al-shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali al-Tamimi al-Hanbali tayyaballahu tarah wa akrama fil jannati matwa'. Kata beliau rahimahullah bahwa di antara para ulama yang mendapatkan petunjuk, di antara para dai yang memperbaiki umat, al-imam al-allama mujaddid yang ada di dunia Islam pada abad ke-12 Hijriah, seorang dai yaitu penyeru kepada sunnah Rasulullah SAW, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hanbali, semoga Allah mensucikan roh beliau dan memuliakan beliau dengan surganya, menempatkan beliau di surganya. Maka ini merupakan keterangan dari Syekh bin Baz tentang seorang mujaddid pada abad ke-12 Hijriah yang bernama siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Maka cukup bagi kita dua keterangan ulama besar Islam. Kemudian kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua terkait dengan muqaddimah. Maka sekali lagi bahwa Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah sebagai seorang mujaddid Islam pada abad ke-12 Hijriah atau pada abad ke-17 Masehi rahimahullah ta'ala. Kemudian sekarang kita menuju kepada pembahasan dari poin yang kedua tentang keadaan umat Islam secara khusus di Jazirah Arab dan keadaan umat Islam secara umum di negeri-negeri Islam lainnya di dunia ini. Dilihat dari sisi kehidupan politik, kemudian dari sisi keagamaan, kemudian perekonomian dan pengajaran. Yang pertama, terkait dengan keadaan umat Islam secara umum di belahan dunia Islam, di negeri-negeri Islam yang ada pada waktu itu, dan lebih khusus di Jazirah Arab ketika itu, yang lebih khusus lagi di daerah Najd, wilayah Najd, wilayah kelahiran dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kalau dilihat yang pertama, dari sisi kehidupan politik, bahwa umat Islam dari sisi kehidupan politik adalah keadaan yang sangat buruk sekali. Umat Islam terpecah-pecah, bercerai-berai ketika itu, tidak bersatu. Maka kita lihat di wilayah Najd, tempat kelahiran atau wilayah Syekh Muhammad At-Tamimi ini, bahwa di wilayah tersebut terbagi-bagi, terkotak-kotak, terdapat suku-suku yang berdiri sendiri, terdapat kerajaan-kerajaan kecil, kalau bisa kita katakan demikian, atau kekuatan-kekuatan kecil seperti di wilayah Diriyah, kemudian di wilayah Uyainah dan wilayah-wilayah lainnya di daerah Najd tersebut. Maka dengan demikian, inilah keadaan secara umum. Siapa yang kuat mengalahkan yang lemah, siapa di antara mereka yang kuat menindas yang lemah. Maka ini keadaan politik umat Islam ketika itu. Ya, ini betul-betul dalam keadaan yang sangat buruk sekali. Kemudian sisi yang kedua, yaitu sisi agama. Kalau kita melihat keadaan umat Islam dari sisi kehidupan agama, maka kita bisa melihat pada abad tersebut di mana umat Islam betul-betul jauh dari agamanya, menyimpang jauh dari agamanya. Banyak di antara mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah bangsa jin dan seterusnya dan seterusnya, meminta kepada orang yang sudah mati, menyembah kubur dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka jauh dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan berbagai macam bid'ah, hal-hal yang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah keadaan umat Islam dari sisi kehidupan keagamaan, betul-betul jauh dari petunjuk Nabi, dari hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi kehidupan keagamaan. Dan mereka sangat ta'assub sekali dengan, atau fanatik sekali dengan mazhab mereka masing-masing. Ada yang fanatik terhadap mazhab Imam Ahmad, fanatik terhadap mazhab Imam Malik dan seterusnya. Inilah keadaan umat Islam dari sisi kehidupan keagamaan. Kemudian yang ketiga kita lihat, yaitu dari sisi perekonomian. Dari sisi perekonomian, terutama di wilayah Najd adalah wilayah yang gersang, ya, wilayah yang gersang, wilayah yang tidak subur, Kalau wilayah yang subur itu dominan adalah di wilayah timur. Di wilayah timur seperti Al-Aqsa dan wilayah-wilayah timur lainnya dari Jazirah Arab, maka banyak di antara mereka yang berdagang atau berniaga ke arah timur. Ke arah timur ketika itu. Jadi jelas-jelas wilayah Najd adalah wilayah yang gersang dan sebetulnya adalah wilayah yang tidak tepat untuk dijadikan sebagai sentral perekonomian. Karena jelas-jelas mereka adalah orang yang tidak bisa mengandalkan yakni dari hasil buminya. Karena betul-betul wilayah yang gersang, maka tidak bisa mereka yakni bercocok tanam atau pertanian dan lain sebagainya. Maka ini terkait dengan perekonomian. Kemudian sisi yang keempat, yaitu sisi pengajaran atau pendidikan. Kalau tadi kita mengetahui dari sisi ekonomi saja mereka sudah susah, sudah sulit, artinya dalam hal ini bagaimana mereka belajar agama, bagaimana mereka bisa belajar agama, soal perut saja mereka masih kesulitan. Soal perut saja mereka masih kesulitan. Maka dengan demikian bisa kita katakan bahwa yakni pendidikan atau pengajaran di wilayah Najd adalah syibhul ma'dum, hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir tidak ada. Dan memang ketika itu beberapa tempat yang menjadi sentra pendidikan umat Islam seperti Mekah dan Madinah dan wilayah-wilayah lainnya memang ada. Yakni ulama-ulama Islam yang mengajarkan agama Islam seperti di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram atau wilayah-wilayah lain seperti Basra dan lain sebagainya, maka itulah tempat-tempat pendidikan atau pengajaran agama Islam ketika itu yang masyhur ketika itu. Adapun di wilayah Najd sendiri betul-betul tidak ada, atau bisa kita katakan syibhul ma'dum, hampir-hampir tidak ada pengajaran dan pendidikan di wilayah tersebut. Karena dari sisi kehidupan ekonomi saja mereka sudah susah, sudah sulit bagaimana mereka berpikir untuk belajar ilmu agama, belajar agama dalam hal ini. Maka inilah terkait dengan gambaran secara umum keadaan umat Islam sebelum kelahiran Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah pada abad 12 Hijriah atau pada abad 17 Masehi. Kemudian kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit mendengar keterangan dari orang-orang yang mengetahui keadaan umat Islam ketika itu. Maka dalam hal ini banyak sekali keterangan-keterangan ahli ilmu, bahkan dari orang misionaris, dari para misionaris mutasyrikin, orientalis. Mereka mengetahui bagaimana keadaan umat Islam pada abad 12 Hijriah. Ya, seperti yang dikatakan oleh penulis Amerika, sudah kata beliau tentang keadaan umat Islam pada abad 12 Hijriah dalam buku yang beliau tulis di bawah judul Al-Yaqdah Al-Islamiyah. Kata beliau, fil qarni tsamin asyar al-miladi kana al-alam al-islami qad balagha min al-tawadhu' a'zam mablagh wa min al-tadanni wal-inhitaf أعمق درجة فأربت جو وطبقت الظلمة كل صحح من أبطاعه ورجاء من أرجائه وانكسر فيه فساد الأخلاق والآداب وتلاشى ما كان باقيا من آثار تهذيب العربي واستغرقت الأمم الإسلامية في اتباع الأهواء والشهوات ومات في الفضيلة في الناس وساد الجهل وانطفأت أبطاء العلم الضئيلة dan seterusnya. Jadi buku beliau ini diterjemahkan oleh Al-Ustaz Ijaz Nuwaisyus dan beberapa ta'liq dari Syakib Arslan, maka penulis Amerika ini menjelaskan bahwa betul-betul pada abad tersebut, yakni abad kemunduran umat Islam, di mana tersebar kerusakan akhlak umat Islam, kerusakan dari ibadah-ibadah mereka, dan seterusnya, maka ini inti dari ucapan beliau dalam kitabnya tersebut. Maka apalagi terkait dengan keterangan-keterangan ulama Islam yang ada pada zaman itu, yang jelas-jelas mengetahui keadaan umat Islam yang sebenarnya pada abad 12 Hijriah, abad 17 Masehi tersebut. Ini orang misionaris saja mengetahui, orang di luar Islam saja mengetahui keadaan umat Islam yang sebenarnya pada zaman tersebut. Baiklah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menuju kepada poin yang ketiga, yaitu terkait dengan kekuatan-kekuatan yang ada atau negara-negara yang ada ketika itu yang berada di sekitar Jazirah Arab pada abad 12 Hijriah. Yang pertama adalah Kerajaan Turki Utsmani. Kita akan melihat bagaimana Kerajaan Turki Utsmani pada saat itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan Kerajaan Safawiyah Ar-Rafidiyah di negeri Persia, Iran yang ada sekarang. Dan yang ketiga, Kerajaan Mongol di India. Maka seperti yang tadi saya jelaskan di awal pembahasan, bahwa Kerajaan Turki Utsmani bisa dikatakan sebagai kerajaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun telah dinodai dengan berbagai hal yang menyimpang, seperti bahwa Kerajaan Turki Utsmani sangat mendukung akidah Sufi, sangat-sangat mendukung akidah Sufi. Kemudian kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Safawiyah. Nah, ini mewakili keyakinan Syiah Rafidah ketika itu. Mewakili keyakinan Syiah Rafidah ketika itu. Kemudian yang ketiga adalah kerajaan apa? Kerajaan apa tadi? Kerajaan Mongol di India yang mewakili keyakinan Sufi atau tasawuf ketika itu. Maka inilah yang akan kita jelaskan secara singkat, tiga kerajaan besar yang ada pada saat itu. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-12 Hijriah. Jelas-jelas Kerajaan Turki Utsmani mulai surut kekuatannya, mulai surut kekuasaannya, di mana kerajaan-kerajaan Nasrani, kerajaan-kerajaan Nasrani ketika itu berusaha menghancurkan Kerajaan Turki Utsmani, di antaranya adalah Kerajaan Rusia, Jerman dan lain sebagainya. Maka pada tahun 1110 Hijriah atau tahun 1699 Masehi diadakan perjanjian bahwa Turki Utsmani menaikkan perjanjian, yakni dengan yang disebut dengan perjanjian Karlovetsi, perjanjian dengan kerajaan-kerajaan Rusia dan seterusnya, bahwa Turki Utsmani betul-betul kerajaan yang telah kalah di hadapan mereka. Maka dengan demikian, pada zaman itu, pada abad ke-12 Hijriah, Turki Utsmani mengalami kemundurannya, dan seterusnya, sampai kita saksikan di awal-awal abad ke-19 tentang kehancuran kerajaan Turki Utsmani. Maka dengan demikian, bahwa kerajaan Turki Utsmani yang sebenarnya mewakili Ahlussunnah wal Jamaah, namun karena mereka telah jauh dari petunjuk agama Islam yang sebenarnya, maka mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Negeri-negeri Islam yang mereka kuasai dikuasai oleh orang-orang non-muslim ketika itu. Ada yang dikuasai oleh Inggris, ada yang dikuasai oleh Rusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dengan demikian, bahwa kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran yang luar biasa pada zaman itu, pada waktu itu. Dan kita ketahui bahwa wilayah Najd, daerah Najd bukanlah wilayahnya Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani dalam lingkup jazirah Arab lebih menguasai wilayah Hijaz. Menguasai wilayah Hijaz, yakni wilayah Mekah dan Madinah ketika itu. Yang diwakili oleh perwakilannya di negeri Mesir, di wilayah Mesir. Maka wilayah Najd atau negeri Najd tidak dikuasai sama sekali oleh Turki Utsmani. Tidak ada pengaruhnya sama sekali dari kerajaan Turki Utsmani. Maka ini perhatikan dengan baik. Dari sini kita akan mengetahui nanti pada pembahasan yang kedua oleh Ustaz Badrus Salam terkait dengan syubhat, maka hal ini akan dijelaskan kembali insyaallah taala. Bahwa sekali lagi bahwa wilayah Najd atau daerah Najd bukanlah kekuasaan dari Turki Utsmani, karena betul-betul wilayah yang gersang, wilayah yang tandus. Buat apa Turki Utsmani mengurus di wilayah yang tandus, menguasai wilayah yang gersang, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Maka ini terkait dengan wilayah Najd yang bukan merupakan wilayah kekuasaan dari Turki Utsmani. Kemudian kerajaan yang kedua adalah kerajaan Safawiyah Rafidiyah. Ini mewakili akidah Syiah. Kerajaan tersebut mewakili keyakinan Syiah atau akidah Syiah Rafidhah. Maka kerajaan Safawiyah yang jelas-jelas kerajaan yang memiliki akidah Syiah atau Rafidhah menguasai wilayah Persia ketika itu. Dan kerajaan Safawiyah karena jelas-jelas bertentangan dengan akidah dari kerajaan Turki Utsmani yang sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka kerajaan Safawiyah sangat membenci kerajaan Turki Utsmani, sangat membenci dan memerangi umat Islam di wilayah-wilayah Turki Utsmani ketika itu. Maka ini sebelumnya tentang kerajaan Safawiyah Rafidiyah di negeri Persia atau Iran yang ada sekarang ini. Kemudian kerajaan yang ketiga adalah kerajaan Mongol di India yang mewakili akidah Sufi atau tasawuf atau tarikat dalam hal ini. Maka dengan demikian sama halnya dengan kerajaan Mongol, sama halnya dengan kerajaan Safawiyah yang jelas-jelas membenci kerajaan Turki Utsmani, tidak senang dengan mereka yang berkeyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, memerangi umat Islam. Dan kerajaan tersebut juga mengalami kemundurannya sebagaimana kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran. Terdapat perang saudara di antara mereka sehingga orang-orang Hindu di India menguasai umat Islam, menguasai kerajaan Mongol di India. Maka kita saksikan di India mayoritasnya adalah orang-orang Hindu yang berkuasa. Umat Islam terjepit. Umat Islam terintimidasi. Sebagaimana halnya umat Islam di negeri Iran yang ada sekarang, umat Islam atau Sunni yang ada sekarang adalah orang-orang yang terdesak, orang-orang yang terintimidasi oleh pemerintah Syiah atau Rafidhah yang ada sekarang ini. Maka ini sebelumnya tentang kekuatan-kekuatan yang ada pada abad 12 Hijriah. Kerajaan-kerajaan yang ada pada abad 12 Hijriah. Dan bisa kita tambahkan di sini terkait dengan Hijaz, yakni kota Mekah dan Madinah, yang ketika itu kota Mekah dan Madinah dipimpin oleh para Asraf. Al-Asraf, ini orang-orang yang kata mereka adalah orang-orang mulia, keturunan Nabi Muhammad SAW, di mana mereka memimpin Mekah dan Madinah di bawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Maka mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas telah rusak akidahnya, rusak manhajnya, rusak dakwahnya, karena terbukti bahwa di negeri Mekah dan Madinah ketiga itu tersebar berbagai macam kesyirikan. Kubur-kubur disembah oleh kaum muslimin. Mereka menyembah pohon, batu dan lain sebagainya. Dan itu dibiarkan oleh para atrof. Dan juga dibiarkan oleh para penguasa Turki Utsmani ketika itu. Yang jelas-jelas sangat lemah keadaan mereka. Lemah agama, lemah akidah, lemah manhaj, lemah dakwah dan lemah segala-galanya. Maka mereka tidak bisa meluruskan dan mengembalikan ajaran Islam yang sebenarnya. Maka inilah yang kita lihat di negeri Mekah dan Madinah atau wilayah Hijaz yang ada ketika itu, di mana kubur Nabi juga disempat. Mereka tawaf mengelilingi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbagai penyimpangan lainnya yang ada di Madinah dan di Mekah ketika itu. Maka inilah gambaran terkait dengan Hijaz atau Mekah dan Madinah dan sebelumnya tiga kerajaan yang ada pada abad tersebut. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita menuju kepada pembahasan Asirah Az-Zatiyah, yakni jawabi singkat Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Jawabi singkat beliau, maka kalau dilihat dari buku ini sebenarnya tidak ada secara gamblang, tidak disebutkan sejarah atau biografi dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, maka kita sebutkan terkait dengan biografi beliau rahimahullah ta'ala, bahwa Syekh Muhammad At-Tamimi adalah seorang yang dilahirkan dari keluarga yang dipenuhi dengan ilmu, karena kita mengetahui bahwa bapaknya beliau itu Abdul Wahab bin Sulaiman merupakan qadhi, jadi hakimnya kota Uyainah ketika itu. Dan sebelumnya, sebelum Abdul Wahab bin Sulaiman, yakni bapaknya beliau Sulaiman At-Tamimi merupakan hakim wilayah Najd. Hakim wilayah Najd secara keseluruhan ketika itu, lebih khusus Uyainah. Maka dengan demikian bahwa Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi terlahir dari keluarga para pembesar, para ulama wilayah Najd ketika itu. Jadi betul-betul Syekh Muhammad At-Tamimi terlahir dari keluarga ilmiah yang mana bapak dan kakeknya merupakan ulama negeri tersebut. Maka sekarang kita sebutkan nasabnya terlebih dahulu. Nasab dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Ubaid bin Muhammad dan seterusnya. Kalau saya sebutkan sampai akhir ini tentunya memakan waktu, karena disebutkan panjang sekali nasab beliau sampai kepada Adnan. Ya, Adnan anak dari keturunan dari Ismail alaihissalam. Maka inilah terkait dengan nasab beliau Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Kemudian tentang tanggal atau kelahiran beliau dan tempat kelahiran beliau, bahwa Syekh Muhammad dilahirkan di negeri Uyainah, menurut pendapat yang sahih, di negeri Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Jadi kalau Hijriahnya adalah 1115 115 Hijriah dan Masehinya adalah 1694 Masehi. 1694 Masehi. Jadi kalau kita hitung sampai detik ini sampai zaman sekarang 2007 sudah berapa tahun ini? Dari kelahiran beliau rahimahullah. Sudah berapa tahun? Dari 1694 sampai tahun kita sekarang ini 2007 berarti sudah mencapai kurang lebih 313 ya 313 tahun. Yakni 13 abad yang silam kurang lebih lahirlah mujaddid Islam, pembaharu Islam yang mulia ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan beliau dilahirkan di kota Uyainah. Kemudian beliau belajar agama langsung kepada bapaknya yang merupakan ulama juga sebagai hakim kota Uyainah atau negeri Uyainah ketika itu. Dan beliau sudah dapat menghafalkan Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Jadi beliau adalah anak yang sangat cerdas sekali. Syekh Muhammad ini adalah anak yang sangat cerdas. Dan kecerdasannya sudah dapat dilihat oleh sang ayah ketika itu. Beliau belajar berbagai disiplin ilmu oleh sang ayah, dengan sang ayah dan juga dengan paman beliau, Syekh Ibrahim At-Tamimi. Maka sebelum berusia 10 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran Al-Karim. Dan sebelum berusia 12 tahun, beliau sudah berusia baligh. Dan pas ketika berusia 12 tahun, bapaknya, yakni Syekh Abdul Wahab At-Tamimi, menikahkan anaknya ketika Syekh Muhammad berumur 12 tahun. Jadi Syekh Muhammad At-Tamimi menikah ketika berumur berapa? 12 tahun. Karena jelas dilihat oleh sang ayah, anak yang cerdas, penuh dengan tanggung jawab, dapat menjadi imam salat, dan seterusnya, bahkan sang ayah mengaku mendapatkan berbagai macam manfaat dari sang anak ini. Karena beliau ketika masih kecil itu sangat semangat sekali belajar agamanya, mempelajari hadis-hadis Nabi, tafsir, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Maka dengan demikian sang ayah mendapatkan berbagai macam faedah pemanfaat dari sang anak ini rahimahullah ta'ala. Kemudian pada usia 12 tahun, ketika Syekh Muhammad menikah di usia 12 tahun, maka beliau meminta kepada sang ayah untuk diizinkan pergi haji. Maka pergilah Syekh Muhammad At-Tamimi ke negeri Mekah untuk menunaikan ibadah haji dalam usia 12 tahun. Dan menetap setelah menyelesaikan ibadah haji, menetap di kota Madinah selama 2 bulan kurang lebih untuk menimba ilmu agama kepada para ulama yang ada di Masjid Nabawi ketika itu. Maka beliau belajar tauhid dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Maka dengan demikian semakin besarlah beliau, semakin semangat beliau dan pengaruh yang hebat pada diri beliau terkait dengan tauhid, terkait dengan ilmu-ilmu agama lainnya yang sangat membekas pada diri beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian secara singkat, bahwa beliau belajar ilmu kembali ke Hijaz, Mekah dan Madinah, kemudian ke negeri Basra dan negeri-negeri Islam lainnya, menimba ilmu kepada para ulama ketika itu yang ada pada zaman tersebut. Maka inilah yang terkait dengan rihlah ilmiah beliau, perjalanan beliau dalam menuntut ilmu agama. Dan bisa kita bayangkan bagaimana transportasi yang ada pada zaman itu. Paling tidak dengan unta atau dengan yang misalnya. Dan kalau tidak ada dengan berjalan kaki. Berhari-hari berjalan kaki guna menimba ilmu agama. Maka inilah yang kita lihat pada zaman tersebut. Pada zaman Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kemudian kita sebutkan, yakni di antara karangan beliau atau buku-buku beliau, di antara karya-karya ilmiah yang beliau tulis pada zamannya. Yang pertama adalah kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Dan ini merupakan kitab yang luar biasa, banyak disyarah atau dijabarkan oleh para ulama. Dan kita saksikan pada zaman sekarang bahwa buku tersebut beredar di berbagai penjuru dunia, di dunia, di negeri-negeri Islam terutama. Maka ini menunjukkan tentang keikhlasan beliau di dalam menulis karya ilmiah. Kemudian di antara karya ilmiah lainnya adalah Kasyfus Syubhat, kitab Kasyfus Syubhat. Kemudian sebelum kita jelaskan buku-buku beliau yang lain, bahwa beliau menulis kitab Tauhid itu di wilayah Huraymilah, di wilayah atau daerah yang namanya Huraymilah. Kemudian kitab beliau lainnya adalah kitab Utulul Iman. Kemudian kitab Fadhailul Islam. Dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau lainnya yang beliau tulis. Sekali lagi, masih banyak lagi kitab-kitab beliau lainnya yang beliau tulis. Kemudian terkait dengan wafatnya beliau, Syekh Muhammad At-Tamimi wafat di wilayah Sir'iyah. Di wilayah Sir'iyah pada hari Senin di akhir bulan Syawal, hari Senin di akhir bulan Syawal tahun 1206 Hijriah. 1206 Hijriah. Jadi kurang lebih berapa umur beliau? Dari kelahiran beliau 1115 Hijriah sampai beliau wafat tahun 1206 Hijriah. Kira-kira umur beliau adalah 91 atau 92. Umur beliau 91 atau 92. Rahimahullah ta'ala. Maka ini terkait dengan hari wafatnya atau tanggal dari wafatnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita menuju kepada poin yang kelima, yaitu akidah dan dakwah beliau rahimahullah ta'ala. Secara singkat, terkait dengan akidah beliau rahimahullah adalah akidah salafus salih, akidahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau sangat terpengaruh dengan kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama salaf lainnya rahimahumullah ta'ala. Jadi beliau adalah orang yang sangat mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak membaca karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama salaf lainnya. Maka otomatis bahwa akidah beliau adalah akidah yang sahih, akidah yang benar, akidah yang lurus. Maka bisa dibuktikan sendiri dengan melihat karya-karya ilmiah beliau yang beliau tulis pada masa beliau. Maka semuanya itu menunjukkan tentang akidah beliau yang lurus, akidah beliau yang lurus, agama beliau yang sahih. Kemudian terkait dengan dakwah beliau juga demikian, bahwa beliau berusaha mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, bahwa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah beliau, dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang ditopang oleh penguasa Dir'iyah, Al-Amir Muhammad bin Saud, mendapatkan posisi di hati kaum muslimin, khususnya di wilayah Najd ketika itu. Wilayah Najd dan sekitarnya ketika itu. Dan tersebarlah dakwah salaf, dakwah Islam yang murni ketika itu di wilayah Najd dan sekitarnya. Sampai bisa menguasai dan mempengaruhi kaum muslimin di Hijaz, Mekah dan Madinah. Mereka berpaling dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan dakwah mubarakah, dakwah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dakwahnya Sayyid Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Maka ini sekali lagi terkait dengan keterangan singkat dari poin yang kelima tentang akidah dan dakwahnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kemudian kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang terakhir yang akan kita jelaskan pada kajian di pagi hari ini adalah mengenai dampak dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dunia Islam. Maka tentang dampak atau pengaruh dari dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi bisa kita saksikan apakah di Mesir, di negeri Syam, di Irak, di Afrika, di Asia, atau bahkan di negeri kita sekarang ini, di Indonesia, maka dakwah salafiyah, dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi ini sudah menyebar ketika itu. Terbukti kita lihat di negeri yang tercinta ini, negeri kita, dari dampak atau pengaruh dakwah Muhammad At-Tamimi rahimahullah, kita kenal di antara pejuang-pejuang Islam di negeri ini yaitu Imam Bonjol. Kemudian yang lainnya, di mana mereka menunaikan ibadah haji dan sekaligus menimba ilmu kepada ulama-ulama negeri Mekah dan Madinah yang ada ketika itu, dan jelas-jelas wilayah Hijaz ketika itu sudah terwarnai dengan dakwahnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Maka otomatis bahwa Imam Bonjol dan pejuang-pejuang Islam yang ada pada saat itu yang seakidah, semanhaj, menyebarkan akidah Islam yang sebenarnya, akidah salaf, yang jelas-jelas mereka berguru kepada para ulama, ulama Mekah, ulama Madinah, yang para ulama-ulama tersebut mendapatkan warisan ilmu dari ulama-ulama sebelumnya, sampai bisa kita telusuri sampai kepada Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Maka ini terkenal, ini yang kita saksikan, ini yang kita lihat di negeri ini, bahwa dakwah salaf sudah ada sekian abad yang silam di negeri ini. Dakwah salaf sudah ada sekian abad yang silam di negeri ini. Maka diantaranya tadi yang dibawakan oleh Imam Bonjol, atau yang semisalnya yang seakidah dengan beliau atau semanat dengan beliau, maka inilah dampak dan pengaruh dari dakwah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dakwahnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, 6 poin dari mukaddimah sampai poin yang ke-6, yaitu pengaruh dan dampak dari dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi. Maka sekarang kita akan mendengarkan dari Al-Ustaz Fadrus Salam terkait dengan subhat-subhat dan bantahan-bantahan yang ditujukan kepada dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Waalaikumsalam. Maskura. Akhwan wa akhwat azanallahu wa iyyakum. Demikianlah tadi pembahasan. bumi Cilengsi mengudara. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Ikhwatal Islam, demikian sesi pertama dari pembahasan tema pro dan kontra dakwah Wahabi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Arman bin Amri Elsi Hafizullah Ta'ala. Dan untuk selanjutnya kita simak sesi yang kedua yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrussalam. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Aktivitas beliau secara rutin yakni sebagai pengasuh atau pembina siaran Radio Roja di gelombang 756 AM Cilengsi Bogor atau di wilayah Cilengsi dan Bogor 107,9 FM. Adapun beliau akan menyampaikan materi yakni tentang subhat dan bantahan-bantahan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, bukti kebenaran dakwah beliau, dan nanti jam 11 insyaallah lebih kurang ditutup oleh tanya jawab. Jadi pertanyaan antum, satu ikhwan, satu pertanyaan sesuai dengan topik atau tema yang dibahas, ditujukan kepada ustaz siapa yang akan membahas. Terus terakhir, kami ingatkan kembali bagi jamaah yang baru, mungkin tidak boleh merekam jalannya kajian dalam bentuk apapun. Dan bagi umahat yang membawa putra-putri usia balita agar dijaga, jangan sampai mengganggu kelancaran jalannya kajian ini. Terus barang-barang yang berharga dijaga, serta kembali merapatkan top-top duduk antum ke depan karena jamaah di luar membeludak yang tidak kebagian. Demikian, kepada Ustaz Badrussalam selaku pembicara sesi kedua, walnya tofadal majzuro.